Anda semua yang sekarang sedang mendengarkan dan Anda merasa bahwa Anda adalah seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu justru tumbuh di saat ada masalah. Seorang entrepreneur itu bisa mengubah masalah menjadi solusi dan akhirnya menjadi menjadi apa? Bukan hanya profesi ya, menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan bagi banyak orang juga. Ya, seorang entrepreneur dia bisa menumbuhkan, dia bisa mengubah, dia bisa memperbaiki gitu. Jadi that's a true entrepreneur. Sampai sekarang pun sebenarnya kayak di Mary Riana Group kita juga masih berdampak, dan saya kira semua orang juga pasti berdampak. Ciputra Group juga pasti berdampak kan dengan COVID-19 ini. Oke, okay, tapi dan of course kita pasti punya reserve ya. Sebisa mungkin kita akan selalu tetap berjalan, tetap beroperasi. Dari staff-staff dari Mary Riana Group pun juga kita sampai hari ini kita tidak mem-PHK satu orang pun, dan kita masih tetap memberikan THR gitu. Tapi memang tidak mudah, tapi kita semua harus bergerak gitu. Karena kalau kita nggak bergerak, bukan hanya 1-2 orang aja yang akan habis penghasilan, tapi kan berdampak ke semuanya. Ya, jadi walaupun pelan, walaupun mungkin sekarang masih minus, nggak mungkin bisa menyamai profit sebelum COVID-19 ya, ya kan? Tapi at least kita harus tetap bergerak. Kita jangan mikirin profit dulu lah yang sekarang. Yang penting kita harus at least bergerak and survive, ya. Yeah, and then after that we thrive. Caranya untuk action ya just do it, lakukan gitu. Jadi jangan menunggu untuk sempurna, just do it. Nggak perfect, nggak apa-apa, it's okay. Jadi contohnya nih, yang paling simple dan paling sederhana deh. Misalnya mau bikin YouTube. Ya, mungkin Anda ngelihat, wah pas lagi COVID-19 ini banyak orang jadi bikin konten, karena kan di rumah aja, mungkin jadi Instagram live, ya mungkin jualan lewat online pun juga bisa, ya kan, bikin konten di YouTube. Terus, tapi banyak orang bukan cuma mager, banyak orang tuh suka procrastinate. Bilangnya, aduh jangan hari ini deh hari ini, besok saya janji saya akan buat konten, besok saya janji saya akan mencoba. Tapi bohong, ya kan? Mau sampai kapan bohong terus, ya kan? Terus nunda lagi, ya akhirnya nggak jadi-jadi dong. Ya, nah jadi menurut saya, done is always better than perfect. Jadi nggak ada yang sempurna. Dan ketika kita pertama kali mau mulai take action, itu pasti bakalan banyak salahnya, bakalan banyak jelek-jeleknya. Begitu kita selesai, kita pasti, aduh harusnya tadi nggak kayak gini nih, harusnya tadi saya salah ngomong nih, dan seterusnya. Tapi it's okay, that's part of the process, that's part of the learning kan. Nah jadi kalau tadi, ini yang paling susah tuh sebenarnya yaitu untuk meluruskan pikiran, niat, dan hati. Kalau itu semua udah beres, cuma tinggal action doang, you really just have to do it. Dan paksa untuk benar-benar lakukan saja. Ketika pertama kali saya bikin, okay, gak usah jangan kan jauh-jauh ya. Kan tadi saya bilang sebenarnya dari bisnis Mary Riana Group semuanya itu offline. Jadi kita tuh nggak pernah melakukan hal-hal kayak ngajarin online, ya kan, seminar online, itu sama sekali nggak pernah gitu. Semuanya offline. Nah tapi ketika ada COVID-19 ini, kita harus beradaptasi. Yang tadinya nggak bisa, harus bisa. Yang tadinya nggak tahu, harus cari tahu. Ya, jadi ini sudah menjadi keharusan. Karena kalau nggak, gimana kita bisa beradaptasi? Okay? Dan of course harus mulai do something dong. Saya nggak pernah belajar, nggak pernah tahu pakai Zoom. Akhirnya saya belajar, saya menginstall Zoom. Saya coba dulu, saya tes lakukan seminar dan meeting dengan grup saya sendiri. Gitu, latihan, praktis, kita tahu seperti apa, oh begini fitur-fiturnya. Nah terus akhirnya udah kita coba online learning, dan akhirnya sekarang di Mary Riana Group ada divisi baru, Mary Riana Digital Learning. Mary Riana Digital Learning, sesuatu yang sebelum ini nggak pernah ada, sebelum COVID-19 ini nggak ada, dan sekarang ini menjadi business unit baru yang kita kembangkan, dan sesuatu yang sangat encouraging gitu, hasilnya pun juga sangat bermanfaat, dan ini sangat membantu. Tapi ketika pertama kali mulai, ya masih banyak salah-salahnya juga. Saya nggak tahu Skype itu apa, saya nggak tahu Zoom itu juga seperti apa gitu kan. Tapi again, it's part of the process. Jadi menurut saya, orang yang benar-benar sukses sih, kita nggak takut kecewa dan kita nggak takut gagal. Bahkan saya ingat salah satu kata-kata dari Pak Ciputra ya. Pak Ciputra kan bilang, kita tuh harus berani kecewa. Harus berani kecewa. Tapi berani kecewa, lalu mampu untuk bisa mengobati kekecewaan itu dan menumbuhkan sesuatu yang baik gitu. Jadi it's okay kalau kita mencoba terus kita gagal dan kita kecewa, it's fine, itu manusia. Tapi rasa kekecewaan itu kan membuat kita jadi pengen berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Rasa kecewa itu kan membuat kita ingin belajar supaya kita improve. Nah itulah yang akhirnya menjadi